الرحمن الرحيم. إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا على عبدك ما استطعت. وأبو بذنبي فاغفر لي فلا مضي. اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengumpulkan kita ilmu ini, kembali kita mengkaji hukum 2 pekan. Insyaallah kita akan memulai kembali kajian kitab Adda wa Dawa. Ini adalah seri kelima dari kajian kita. Insyaallah kita akan memulai halaman 19 dari kitab Adda wa Dawa. Dan karena memang sudah vakum 2 pekan, maka tidak merupakan sebuah aib jika kita menginginkan agar terus ikhlas dan istiqamah dalam mencari ilmu, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala dan tidak mencari ilmu karena tren semata, melainkan memang ini adalah kebutuhan kita masing-masing. Merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa melakukan apa yang sebelumnya tidak bisa kita lakukan, yaitu di tiap pagi kita mencari ilmu sama-sama, menawarkan ilmu sama-sama, dan juga mengkaji kitab-kitab dan di dalamnya ada ayat-ayat Allah, di dalamnya ada sunnah-sunnah Rasul. Itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang jika kita tidak mensyukurinya, ditakutkan Allah Subhanahu wa taala akan mencabutnya. Maka agar nikmatan ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita benar-benar mensyukurinya, yaitu dengan menghadirinya dan berusaha untuk datang tepat waktu, dan berusaha untuk menjaganya, memperhatikan dan mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari ilmu ini. Kita baca tergesa-gesa dalam mengharap terkabulnya doa, dan berdoa zaman, namun ketika dia tergesa-gesa seolah ada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya. Oleh karena itu hendaklah kita tidak mengharap terjadinya dan doa kita. Katakan oleh Nuqaim al-Jauziyah, salah satu kesalahan yang dapat menghalangi terkabulnya doa ialah ketergesa-gesaan seorang hamba. Tapi ini berarti doa itu bisa tidak terkabul gara-gara kesalahan kita sendiri. Yang tergesa-gesa dalam mengharapkan terkabulnya doa tersebut. Kemudian, ia menganggap doanya itu lambat dikabulkan. Ini dari sini saja sudah seolah-olah ada sikap suudzon kepada Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa taala, "Du'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku maka aku akan kalian. Maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan, dikabulkan lambat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala سريع الحساب، cepat dalam menghitung. Lantas ia pun jangan sampai kita jenuh dalam berdoa. Selama dan kita hendaknya sepanjang durasi kita berdoa terus berhari-hari atau bertahun-tahun itu tetap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti ada dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya meninggalkan doa. Sehingga akhirnya meninggalkan doa. Baik itu doa ataupun belajar ya. Dalam belajar. Maksudnya merasa bahwasanya saya sudah setahun belajar kajian kitab, namun kok merasa tidak ada kemajuan, itu sabar. Mungkin memang kapasitasnya yang belum. Yang sebagian orang memang tidak Allah kasih kapasitas yang cepat. Namun sebagian itu cepat. Baru kajian kitab sebulan itu progresnya sudah kelihatan. Tapi yang setahun itu masih lama, lembet. Mungkin karena memang kapasitasnya kurang. Nah seperti ini sebenarnya jangan sampai dia Pak, merasa harus tergesa-gesa. Kok saya nggak alim-alim? Kemudian kok saya jadi jenuh dan letih dalam mengkaji. Akhirnya kemudian apa? Kemudian meninggalkan. Jangan seperti itu. Atau anak-anak muda, ya teman-teman kita yang semangat di awal-awal. Semangat sekali di awal, selalu apa? Selalu datang sebelum kajian, datang benar-benar rajin sekali. Namun kemudian syaitan menggodanya sampai akhirnya lama-lama dia mundur, menghambat, tidak berhasil ada. Kalau kita saksikan yang seperti itu sangat sangat kita sayangkan, kasihan sekali. Yang tadinya Allah sudah memuliakan, kemudian dia malah mundur-mundur-mundur, akhirnya dia meliburkan diri dari. Ini ibarat orang itu menabur benih, namun karena merasa terlalu lama menunggu hasilnya, orang itu pun membiarkan dan mengabaikan tanaman tersebut. Kita peta pemikirannya itu diubah sedikit. Jangan terlalu memikirkan hasil, tapi percaya dengan usaha, gitu loh. Ngerti ya? Kita yang penting usaha dulu. Hasil itu insya Allah, hasil itu kepada Allah. Adapun yang penting usaha kita. Kalau misalnya kita menanam tanaman atau menyiram dan sebagainya, itu mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, maka yang namanya hasil kuantitas itu bukanlah suatu pencapaian yang dituju. Bukan menjadi tujuan. Tujuan kita itu apa sih? Ridho Allah. Maka ketika tujuan kita, maka jangan jadi tujuan. Yang melainkan kita yang penting sekarang bagaimana kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di pintu. Duduk aja duduk. Nggak apa-apa, antum nggak dihukum. Ya. Terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul lam ya'jal." Yaqul, "Da'utu falam yustajab li." Li ahadikum, ya. Ini kaidah yustajabu li ahadikum. Tiap orang dari kalian itu kan di malam ya'jal, selama tidak tergesa-gesa. Ya. Kalau misalnya kita berloh kok belum datang, kemudian dia berkata, da'u tu falam yustajabli. Dia berkata, saya sudah berdoa tapi belum juga. Kalau kecewa, kayak kecewa sama Allah. Sungguh sama Allah. Nah ini gak bisa kayak gini. Harusnya apa? Terus dia berdoa sampai insya Allah sesuai dengan yang diharapkan. Atau lebih dari yang diharapkan. Tergesaan apa? Mengatakan, saya sudah berdoa tapi belum. Iya. Ini biasanya perempuan. Perempuan sering banget kayak gini. disuruh doa. Nah, udah doa, tapi maksudnya ada kalimat yang terselubung, ya. Tapi belum aja sampai sekarang. Sabar, gitu kan? Sabar. Karena seperti tadi yang sudah dipelajarin, Allah Subhanahu wa taala itu latifun khabir. Maha lembut dan maha mengetahui. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang kita inginkan. Pasti tahu. Dan Allah maha lembut. Maksudnya, di antara maksudnya adalah Allah itu akan menjawab doa kita bisa jadi lebih dari yang kita inginkan. Atau misalnya orang berikan sesuai yang dia inginkan, akhirnya diganti dengan hal lain yang dia butuhkan, yang orang yang butuhkan. Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu kebutuhan kita itu apa. Baik kebutuhan hajat atau kebutuhan darurat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebutuhan, kebutuhan darurat yang kita tuh enggak ngeh. Karena ini kita tuh sudah diberikan oleh Allah kebutuhan-kebutuhan itu. Yang tanpa kebutuhan itu kita tidak bisa hidup bahkan. Nafas, melihat dan lain-lain, ketenangan hati, teman yang baru, teman baru, pengajian pagi. Itu kita bareng itu kan. Allah tidak mengabulkan itu, tapi mengabulkan sesuatu yang lebih indah dari itu dan lebih membutuhkan. Jadi bisa jadi kita berdoa bukan, namun karena doanya itulah Allah Subhanahu wa taala jarinya dan memberinya yang dia butuhkan. Itu mana yang lebih, itu yang Allah pilih lebih baik. Pasti pilihan Allah itu yang terbaik. Karena Allah lebih tahu tentang apa yang menjadi maslahat kita dibandingkan kita sendiri. Kita semua maslahat kita tahu untuk diri kita. Ada sembunyi dari pikiran kita. Subhanahu wa taala maha tahu awal dan akhir apa yang akan kita menjadi apa, kemudian nanti endingnya di mana, matinya di mana, yang tahu. Oleh karena itu sekarang sebenarnya istri melihat suaminya bekerja itu pasti dihargai. Nanti kalau misalnya antum insya Allah udah menikah itu, antum harus bekerja. Usaha, usaha gitu. Harus itu. Karena itu nanti yang akan menjadi modal untuk penghargaan-penghargaan istri-istri antum. Mungkin istri antum tuh gak mengingat antum tuh berapa gaji yang. Gak melihat dari itu. Tapi melihat, alhamdulillah ini suami saya mau kerja minimal. Usaha dulu gitu. Adapun hasil insya Allah Allah berkati nih, Pak. Yang penting amanat di pekerjaannya. Gitu. Nah, begitu yang kita usahakan di dunia ini ada. Hasil itu insya lebih dari yang kita. Tapi yang penting sekarang adalah usahanya seberapa. Mencari ilmu hasilnya nanti panjang perjalanan. Tapi yang penting apa? Usahanya dulu mencari ilmu. Antum di sini barakallahu fikum ini pagi sudah dalam keberkatan. Apakah bapak-bapak kita dulu juga seperti ini? Belum tentu. Apakah kalau bisa kita tetangga-tetangga kita? Ya. Apakah saudara-saudara kita sendiri juga mendapatkan kenikmatan ini setiap pagi? Sebenarnya kita tuh sudah dipilih oleh Allah dan diberikan karunia. Maka apalagi yang kita suruh ya. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah alaihi wasallam pernah bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil." Qil ya Rasulullah, wa ma qala yaqul قد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. Doa hamba akan terkabul selama tidak berdoa untuk kemaksiatan. Berdoa untuk kemaksiatan. Apa contohnya? Ya Allah, berikanlah saya uang yang banyak untuk bisa menyewa pelacur. Na'udzubillah. Ini meremehkan, malah justru bermain-main. Atau memutus tali silaturahim. Mana yang lebih tepat, silaturahim atau silaturahmi? Sebenarnya dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Karena masdar itu bisa rahim, bisa rahmi. Rahim, rahim. Silaturahim. Rahim. Ini seperti ini. Qati'atu rahim. Kalau misalnya silaturahmi, berarti haknya disukunkan. Tapi rahmun ada rahimun. Ada, dua-duanya benar. Tapi yang lebih tepat adalah silaturahim. Ini masjidnya masjid silaturahim. Bukan qati'atu rahim. Bukan. Dan yang ketiga, selama dia juga tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seperti apakah bentuk ketergesaan tersebut? Nabi SAW menjawab, hamba tadi itu berkata, aku sudah berdoa, sungguh aku sudah berdoa, namun Allah belum juga mengabulkan doaku. Ia merasa jenuh dan letih, lalu akhirnya meninggalkan doa. Di dalam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasta'jil? Qal yaqul qad da'utu rabbi fa lam yastajib li. Seorang hamba selalu dalam kebaikan selama tidak terburu-buru. Para sahabat bertanya, ah ya Rasulullah, bagaimanakah bentuk buru-burunya? Maka Nabi SAW menjawab, hamba itu berkata, aku telah berdoa kepada Rabbku, tapi dia belum juga mengabulkan permohonanku. Ini juga merupakan adab bagi kita dalam berdoa, baiknya tidak berdoa sekali. Melainkan berkali-kali berjenjang, bermasa, untuk menunjukkan keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kitabnya Arabiknya. Baik, kemudian kita menuju ke waktu-waktu terkabulnya doa. Doa jika di dalamnya terkumpul kehadiran hati, maka doa orang yang ghaflah itu gimana mau dikabulkan? Terus sudah kita ini kan, sudah kita bahas doanya orang yang enggak ngerti, enggak paham mau doa apaan, doanya ghafil bagaimana mau dikabulkan? Doa itu benar-benar hatinya hadir. Kemudian konsentrasi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu tiga hal. Dan tentunya ketika antum membaca doa tersebut, jangan malah sama-sama dunia hasanah. Oke, gitu. Ada konsentrasinya enggak? Enggak ada. Tapi yang bilang Rabbana ya hasan. Itu benar-benar konsentrasi dan membayangkan diri antum berada dalam kebaikan dunia dan juga akhirat, dan terhindar dari adab neraka. Jadi pertama tadi apa? Kehadiran hati. Konsentrasi secara penuh terhadap apa yang diminta. Kemudian bisa juga dalam syarat-syaratnya bertepatan dengan salah satu dari 6 waktu dikabulkannya doa. Yaitu pertama, sepertiga malam terakhir tadi ya. Sepertiga malam terakhir. Ini maksudnya bukan berarti selain kondisi 6 ini berarti doa enggak terkabulkan. Bukan itu maksudnya. Melainkan maksudnya adalah 6 momen ini itu kesempatan untuknya lebih terbuka, jauh lebih terbuka dibandingkan momen lain. Iya. Yang kedua, saat azan. Saat azan. Antara azan dan iqamah. keempat setelah melaksanakan sholat wajib. Nah, ini wajib berarti diliputi oleh doa-doa yang diliputi oleh momentum-momentum doa yang termustajab. Ya, sebelum sholat wajib, misalnya sholat subuh sebelumnya, sepertiga malam terakhir. Ketika azan, kemudian sepertiga di antara azan dan juga iqamah, dan setelah sholat insya Allah. Ya. Kemudian saat imam naik ke mimbar pada hari Jumat tersebut, di sini ada sebelah imam, ketika khatib sedang berkhutbah, kita wajib mendengarkan. Maksudnya adalah ketika di antara dua khutbah. Ya kan? Ketika di antara dua khutbah itu yang lebih tepat. Yang keenam, saat-saat terakhir setelah waktu asar menjelang maghrib, terutama di hari Jumat, ya. Sebenarnya ada waktu-waktu keagamaan lain, yaitu ketika turun hujan di hari Jumat seharian, ya. Kemudian di kala kejepit, itu waktu-waktu pertabukan juga. Syarat ini ditambah lagi ya dengan kekhusyuan hati serta sikap merendahkan diri di hadapan Allah yang diiringi dengan ketundukan dan kelembutan. Coba di sini. Ibu, gitu kan? Dan juga dia merendahkan diri kepada Allah. Ya, jangan ada rasa titik pun kesombongan dalam diri kita ketika karena kita itu berdoa itu artinya meminta bukan memerintah. Nah, ketika meminta kita kalau bisa aja kita dengan bahasa kromo inggil kalau bisa atau bahasa halus. Nah, sekarang meminta kepada yang menciptakan alam semesta, bagaimana mungkin kita ada setitik noktah sombong di depan Allah. Ya. Kemudian, halaman berikutnya. Seorang yang berdoa hendaknya menghadap ke arah kiblat. Hendaknya itu sunnah. Itu sunnah menghadap ke kiblat adalah sunnah. Adapun kalau misalnya memang tidak bisa menghadap kiblat maka tidak masalah. Juga dia dalam keadaan suci, sunnah juga. Ya, karena ini bukan berarti kalau tidak dalam keadaan suci berarti enggak dikabul, enggak juga. Tetapi merupakan salah satu adab dalam doa khusus itu adalah bersuci terlebih dahulu atau dalam keadaan suci. Tapi boleh enggak kita di jalanan dalam kondisi tidak bersuci, tidak suci, kita terus berdoa? Ya boleh, malah bagus juga. Itu kita berjalan, naik motor, nah di atas motor itu kita berdoa kepada Allah. Minta, ya mintanya enggak dengan menghadapkan tangan, enggak, tapi kalau gini, gimana motornya mau? Kalau lurus doang, jalannya mungkin masih bisa jalan terus. Ya kan? Belum lagi nanti kalau ada gajelukan, ya. Wah. Ini mengangkat kedua tangan ke langit. Jadi bisa dalam keadaan suci, mengangkat kedua tangan ke langit itu tidak wajib. Namun tentu yang terbaik adalah yang melakukan seperti ini. Kemudian ini adabnya, dia memulai doanya dengan hamdalah. Makanya kalau dalam khutbah hajat, yaitu ketika pemateri atau khatib di awal dia berkhutbah atau menyampaikan materi kan biasanya innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan seterusnya. Kemudian memuji Allah kan salawat Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad selaku hamba dan utusan Allah. Kemudian mendahulukan taubat dan istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna min kuntumna zalimin. Astaghfirullah wa atubu ilaih, ya. Sebelum dia menyebutkan apa? Inti hajatnya itu apa? Sebelum dia menyebutkannya. Ya. Nah, jadi itu, ini keadaan yang paling sempurna ini. Lantas menghadirkan dirinya di hadapan Allah. Benar-benar dia merasa Allah Subhanahu Wa Taala Sang Raja Al-Malik Al-Jabbar ada di hadapannya. Mendengarkan dia berdoa. Bersikap memulainya. Nah ini makanya orang semakin dia, itu semakin mungkin dia memelas di hadapan Allah. Orang itu kaya raya semakin enak berfoya, semakin sulit dia untuk memelas di hadapan Allah. Sulit. Makanya kalau misalnya kita kadang dalam hidup berkecukupan itu, bisa jadi lebih Allah pilih itu. Supaya apa? supaya kita tuh lebih bisa memelas di hadapan Allah. Karena memelas di hadapan Allah itu kalau kita rasakan kan, antum merasakannya juga, itu kenikmatan luar biasa. Memelas di hadapan Allah saja itu baru memelas saja, belum sampai dikabulkan ini. Memelas saja itu sudah mendapatkan kenikmatan kayaknya enak gitu dunia. Inilah yang namanya surga gitu. Terasa ketika kita memelas di hadapan Allah, menghambakan diri di hadapan Allah dan merasakan bahwa saya diri kita itu hina, itu kenikmatan yang benar-benar luar biasa. Dan itu merasakannya alhamdulillah. Ya. Menyeru Allah dengan ucapan lembut, rasa harap dan cemas. Sebut nama-nama Allah dengan tangisan-tangisan antum. Ya, dengan air mata antum. Dan tentu ketika antum menyebut nama Allah bukan sekadar menyebut, melainkan antum mengetahui, mengetahui tentang yang antum sebut ini. Ketika antum menyebut Alim, ya Alim, yang Maha mengetahui. Ya Hamid, yang Maha terpuji. Ya Allah, yang berhak disembah. Ya Razzaq, yang memberi rezeki. Tadabburi asma-asma Allah dengan menyeru nama-nama Allah dan melas dalam doanya. Bertawassul kemudian. Ya, di sini menyerunya dengan ucapan lembut diiringi dengan rasa harap dan cemas. Bertawassul menjadikan wasilah kepadanya dengan nama-nama sifat-sifat yang kekasaannya. Ya Allah, saya meminta tawassul dengan nama-namamu ya Allah. Dengan namamu Al-Karim, Ar-Razzaq, Al-Qawi. Banyak sekali nama-nama Allah. Serta sebelum melakukan itu, dia layaknya melakukan sedekah. Sebelum memanjatkan doa tersebut. Ya. Sedekah gimana? Apa pun sedekah itu. Setiap itu adalah sedekah sendiri. Tapi yang dimaksud di sini sebenarnya lebih tepat ke sedekah harta. Ya. Antum sedekah kepada orang, kemudian setelah itu berdoa dengan bertawasul dengan perbuatan amal antum tadi, itu bagus. Sedekah kepada fakir miskin, barang 2.000 lah orang yang lewat di biasa yang biasa minta-minta itu belum. Ya musik dan bukan ketahuan bohongnya, yang bawa anak itu bohong semua. 2.000 kasih lah. Untuk orang yang memang sudah tua gitu. Antum kasih 20.000. Senang dia, ya kan? Kecuali kalau orang tua itu udah kaya, enggak senang dia. Nah, ini orang tua itu miskin. Antum kasih 20.000, senang dia. Setelah itu antum berdoa. Ya bukan di hadapan orang tua itu, berdoa di mana gitu. Cari-cari tempat yang tersembunyi misalnya di belakang rumah ini. Ini ada sawah-sawah ular dan semacamnya kan. Minta sama Allah. Doa itu lebih baik tidak diketahui orang. Lebih baik. Jauh. Kenapa? Antum tuh bebas mau nangis mau apa yang terserah. Tapi kalau misalnya antum diketahui orang, itu mau nangis tuh gak enak gitu. Aduh malu juga. Udah di tempat lain yang tersembunyi. Mau di sawah kek, mau di gubuk kek, mau di hutan. Yang penting jangan ketahuan orang. Cuman antara antum dengan Allah aja. Itu yang paling enak gitu. Yang paling enak dan terhindar dari yang namanya suuzon. Tapi dimanapun kita berada, itu tetap ada makhluk Allah yang melihat. Malaikat. Dan juga beberapa jin. Ya pasti itu. Malaikat yang mencatat amal kita tuh melihat. Ya. Tapi kita enggak, saya pengen lihat malaikat. Mau riak saya malaikat. Enggak juga. Enggak ada manfaat ya tuh riak malaikat. Malaikat enggak bakal mutem. Iya. Sungguh doa maka kata Ibnu Qayyim ini hampir tidak akan berani untuk menegaskan pasti pasti terjawab enggak, tapi tidak pernah tertolak. Kuatnya, momentumnya kuat, sikapnya kuat juga, insya Allah gerakan-gerakannya kuat. Doa tersebut termasuk doa-doa yang bersumber dari Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu tidak wajib doa dari Al-Quran Al-Quran. Tapi yang terbaik adalah doa tersebut termasuk doa-doa yang bersumber dari Nabi. Yang beliau sendiri mengabarkan bahwa doa ini atau doa yang mengandung nama Allah yang paling agung pasti akan diterima. Nanti akan dijabarkan oleh Ibnu Qayyim beberapa macam yang menyebutkan nama-nama yang terbaik dari nama Allah, tapi banyak kebanyakannya tidak lepas dari kecacatan hadis ya. Bagaimanapun kita baca. Yang diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seseorang sedang berdoa. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku memohon kepadamu atas dasar persaksianku bahwa engkau adalah Allah. Tiada yang berhak diibadahi kecuali engkau yang Maha Esa, yang bergantung padanya segala sesuatu. Itu arti apa? Arti as-somad. Untuk menghafalkan itu. As-somad harus tahu artinya. Harus sering, layak untuk sering menyebutkan nama itu ketika antum berdoa. Itu namanya luar biasa as-somad itu. Yang maha bergantung padanya segala sesuatu. Itu segala sesuatu itu fakir padanya. Membutuhkan Allah dan bergantung pada Allah. Walaupun enggak semua ya itu menyadarinya. Tapi pasti semua dari hal-hal ini, manusia, jin, binatang, tumbuhan, semuanya itu bergantung pada as-samad. Yang bergantung padanya segala sesuatu. Lam yalid, yang tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, serta yang tiada sesuatu setara dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, laqad ta bil ismil a'zami alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Apa kata Nabi? Orang itu telah memohon kepada Allah dengan namanya yang agung. Jika namanya itu digunakan untuk meminta, niscaya akan diberi. Al-Ism al-Azam itu nama yang paling agung artinya. Gunanya apa? Jika namanya itu digunakan untuk meminta, niscaya akan diberi. Dan jika digunakan untuk berdoa, niscaya dikabulkan. Disebutkan dalam lafal yang lain, laqad sa'alta Allah bismihil a'zam. Engkau meminta kepada Allah dengan menggunakan namanya yang teragung. Mana sih namanya tadi? Allahumma ya. La ilaha illa anta Allah al-Ahad as-Samad. Al-Ahad Nasomat. Dikatakan di sini nama yang teragung. Nah, dikatakan di sini, lihat, kalau kata Abu Hasan al-Maqdisi, sanad hadis ini sama sekali tidak mempunyai cacat. Sanadnya adalah yang terbaik untuk tema ini. Wallahu a'lam. Tapi bisa Al-Ahad As-Somat. Kemudian, masih dalam As-Sunan dan Sahih Ibn Hibban, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara tidak jauh dari mereka ada laki-laki yang sedang sholat. Kemudian laki-laki itu berdoa, ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu karena engkaulah pemilik segala pujian, bi anna lakal hamd. Biasanya kalau misalnya anda pakai doa ini, anda biasanya pakai doa ini, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al mannan badi'u samawati wal ard rabb kulli syai'in. Di sini, wahai pemilik keagungan, ya dzal jalali wal ikram, kemudian ya hayyu ya qayyum, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya mannan badi'u samawati wal ard ya dzal jalali ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Itu nama-nama tadi dan sifat-sifatnya. Allahumma, ya Allah, ini as'aluka, sesungguhnya saya memohon kepada engkau bi anna lakal hamd, bahwasanya engkau memiliki segala pujian. La ilaha illa anta, jelas itu maknanya. Al-Mannan, yang maha memberi yang banyak. Kemudian badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, ini penting. Nama lain yang terbaik adalah Hayyul Qayyum. Pakai dalam ayat yang terbaik, Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum, Maha yang Maha hidup lagi selalu mengurusi makhluk-makhluknya, itu Qayyum. Jadi Hayy itu Maha hidup. Al-Qayyum itu Maha mengurusi semua makhluknya. Itu kita kalau misalnya kita meminta kepada Allah dengan mentadaburi nama-nama ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang Maha hidup dan wahai yang Maha mengurus semua makhluknya termasuk saya ya Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi laqad sa'ala Allah bismihil a'zham atau bismihil azim alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Ia telah benar-benar memohon kepada Allah dengan menggunakan namanya yang paling agung. Jika nama itu digunakan untuk berdoa, niscaya akan dikabulkan. Dan jika nama itu digunakan untuk meminta, niscaya akan diberi. Baik, ini hadis riwayat siapa? Kedua hadis ini juga dicantumkan oleh Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrajat Sahih Dzati. Oke, sahih. Telah disebutkan sebelumnya ya. Kemudian di dalam Jami'ut Tirmidzi, sekarang beralih ke tadi kan Sunan Abu Dawud, Sunan, ya sekarang tadi juga ada Sunan Tirmidzi. Sekarang di dalam Jami'ut Tirmidzi dari Asma binti Yazid. Sahabat ya. Bukan Asma. Asma binti Yazid. Dinukilkan bahwa sallam bersabda, Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim, dan juga wa fatihati ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nama Allah yang paling agung ini terdapat dalam dua ayat ini, wa ilahukum, dan sesembahan kalian adalah ilahul wahid, sesembahan yang maha esa. La ilaha ar-rahmanir rahim, maksudnya tiada yang berhak disembah selain dia. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha pemurah, penyayang. Baik, jadi apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman itu memberi rahmat kepada seluruh alam, baik itu kafir maupun muslim, fasik ataupun fajir ataupun soleh. Tetapi Ar-Rahim itu khusus saja rahmatnya. Ya. Binatang itu Allah Subhanahu wa taala merahmati enggak? Iya, merahmati mereka. Tapi yang masuk ke dalam isim yang Ar-Rahman atau Ar-Rahim, ke Ar-Rahman. Kalau orang beriman, selain dari rezeki, rezeki keimanan. Itu Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di akhirat nanti Ar-Rahim apa? Di akhirat Ar-Rahim untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Jadi antum minta sama Allah dengan menyebut nama Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim. Apalagi kalau misalnya antum meminta rizki. Ya. Kemudian, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ketika antum ya, pertama ada nida, jangan pakai alif lam. Yal Hayyu Yal Qayyum, enggak. Tapi hapus alif lamnya, kemudian langsung ke isimnya. Ya Hayyu Ya Rahman, Ya Rahim. At-Tirmidzi berkomentar, status hadis ini hasan sahih. Di dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Al-Hakim dari hadis Abi Hurairah, Anas bin Malik dan Rabi'ah bin Amir dari Nabi radhiyallahu anhum, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, senantiasalah kalian mengucapkan ya dzal jalal dan kemuliaan. Maksudnya akrabkanlah lisan kalian dengan bacaan zikir tersebut dan bacalah ya terserah. Tapi namun antum jangan baca to ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya enggak gitu, bukan. Aku bilang ya dzal, minta. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم الحي القيوم جل وعلا. Semuanya sebut itu ketika berdoa lah. Baik sebelum sholat, di dalam sujud antum, sebelum antum salam, setelah antum salam, ya setelah sholat ya. Tersebut nama-nama Allah yang ini. Di dalam Jami'ut Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, jika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditimpa perkara, Nabi itu pernah gundah gak? Pernah gundah. Tapi kan kemudian gak sembarangan gundah. Beliau menengadahkan wajahnya ke langit. Demikian pula ketika bersungguh-sungguh dalam berdoa, beliau mengucapkan, ya hayu ya qayyum. Wahai zat yang hai, maha hidup. Ya qayyum, wahai engkau yang mengurusi seluruh makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala mengurusi kita. Enggak cuek sama kita sebenarnya. Walaupun mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengindahkan misalnya ada yang kufur, tetap aja Allah care sama dia. Diberi nafas, ya kan? Penglihatan dan seterusnya. Masih dalam Jami'ut Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, sekarang yang membuatnya sedih, Nabi mengucapkan, ya hayu ya qayyum, birahmatika astaghith. Birahmatika astaghith. Istighatsah. Wahai zat yang maha hidup, lagi selalu mengurus semua makhluk, dengan rahmatmu saya meminta pertolongan. Istighfar. Ya Allah, saya beristighfar. Ya, dan istighfar saya itu enggak perlu sampai pakai acara besar-besaran. Cukup berdoa. Ya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Dalam Sahih Al-Hakim, ya Mustadrak dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ismullahil Azam fi thalath suwarin min al-Qur'an, Al-Baqarah wa Ali Imran wa Taha. Nama Allah yang teragung terdapat dalam 3 surat Al-Qur'an, Al-Baqarah, Ali Imran dan Taha. Baik. Al-Qasim berkata, aku mencari dan ternyata yang dimaksud adalah apa? Al-Hayyul Qayyum. Coba antum cari di surat Toha coba. Al-Hayyul Qayyum nanti ya. Cari Al-Hayyul Qayyum. Masya Allah ini cepat sekali. Alhamdulillah. Di dalam Jami'u Tirmidzi dan Sahih Al-Hakim disebutkan dari Sa'ad bin Abi Rabah, da'watu zinnun. Nah, ini penting nih. Ini doa yang penting. Da'watu zinnun. Idda'a wa huwa fi batnil hut. An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini penting doa ini ya. Antum hafalkan baik-baik. Kalau yang belum hafal. Innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qad illa istajaba Allahu lah. Doa zunnun Nabi Yunus yang disebutkan kemarin dalam surat Al-Qalam sebagai sahibul hut. Nabi Yunus saat berada di dalam perut ikan adalah, tidak ada ilah selain engkau. Maha suci engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Sungguh tidaklah orang muslim berdoa dengannya dalam urusan apapun, melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Perhatikan ini penting sekali. At-Tirmidzi berkata hadisnya hadis sahih. Disebutkan juga dalam Al-Mustadrak karya Al-Hakim dari Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin amrun muhim fad'a bihi yufarrijullahu 'anhu." Maukah kalian ku beritahukan sesuatu yang jika seseorang urusan yang menggelisahkan lalu ia berdoa dengannya, maka Allah akan memberinya jalan keluar. Yang beliau maksud adalah doanya zunnun. Itu penting. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. Artinya juga antum harus tahu. Tiada ilah yang berhak disembah selain engkau. Maha suci engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang zalim. Itu namanya i'tiraf. Mengakui. Jadi nggak usah untuk bilang, wahai Tuhan, nggak usah. Ku tak layak ke surgamu. Nggak usah kayak gitu. Kamu bilang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya ini pernah seorang zalim. Kau sih namun tak pula aku ke neraka bukan enggak mau ke surga juga segar. Ya wes mau ke mana? Kolam ikan bawah saung. Dalam Sahih Al-Hakim masih dari saya bersabda, maukah kalian aku tunjukkan nama Allah yang paling agung? Nah, itulah doa Yunus alaihissalam. Salah seorang bertanya, apakah doa ini khusus untuk Yunus? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidakkah engkau mendengar firman Allah? Maka kami kabulkan doanya, dan yang maknanya maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maka setiap muslim yang berdoa dengan doa tersebut ketika sedang sakit sebanyak 40 kali, lalu ternyata dia meninggal dunia, maka dia mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Adapun jika dia sembuh, maka dia sembuh dalam keadaan dosanya terampuni. Namun di sini ya, hadis ini khusus hadis ini ada masalah ya. Matruk ya. Nanti hadis ini dhaif jiddan, enggak usah. Ya, jadi hadis ini enggak usah ya. Hadis ini enggak usah diyakini ya. Karena dhaif jiddan. Ya. Baik. Sedikit lagi di dalam Sahihain Muslim dan Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan bahwa saat mengalami kesusahan Rasulullah SAW mengucapkan apa? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb yang maha agung lagi maha penyantun. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb yang arsy yang agung. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb langit yang tujuh, Rabb bumi serta Rabb arsy yang mulia. Disebutkan nama-nama Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu insyaallah akan bermanfaat bagi kita. Terakhir, dalam Mustad Karya Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku untuk mengucapkan doa ketika ditimpa musibah. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallah, tabarakallah, rabbul arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah yang maha penyantun lagi maha mulia. Al-halim penyantun. Maha suci Allah dan maha tinggi, Rabb arsyil agung serta segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi insyaAllah kita akan melanjutkan kajian ad-da'wa wad-dawa' pada pekan depan, kajian ke-6-nya insyaallah pada pekan depan, masih di kita mulai dari halaman 27 insyaallah pada pekan depan, mudah-mudahan segera bisa menghatamkan kitab ini. Menghatamkan masih banyak ini, masih 500 halaman lagi insyaallah ya. Jadi sabar aja, 500 halaman paling ya 2 tahun lagi lah, insyaallah 2 tahun lagi, sabar 2 tahun lagi. Dan Sahih Bukhari insyaallah 25 tahun lagi insyaallah, antum sabar insyaallah besok Sahih Bukhari ya. Ya, kita berharap pada Allah agar Allah mengabulkan doa-doa kita dan menjadikan kita hamba yang selalu berdoa dan tidak lupa pada doa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Setelah ini langsung lurus lurus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil